Lagu ini buat teman-teman Saramanda juga pianisi. Ya, nyanyi ya. Semua harus nyanyi sama-sama. Spesial untuk Gegana. Gegana. Yang bisa nyanyi. Sayang, apa kau krungu dari TA? Terima kasih.